itulah ku inginkan, tapi bagaimana kau sayang. Memang itu ku harapkan, cinta penuh kasih dan sayang. Janganlah ku ditinggalkan, percayalah kan janjiku. Mari-mari sama-sama begitulah ku inginkan, tapi bagaimana kau sayang. Memang itu ku harapkan, cinta penuh kasih dan sayang. Janganlah ku ditinggalkan, percayalah.